Kita ba wahyu fasala hen ruak resi sasam ge. Kusuge golnye. Lai tahrar gue, ode lasmer ge kaha harar gue. Makte yo gatus lai tahrar gue, ode lasmer ge kaha harar gue magiminde. Kali lai to lasmer ge kaha mamuna ge gita yarde, ode tasige o le maginda gunde. Ode gatos nuslan nel nyel geit, nege nus Yerusalem harar gue. Nus nege hula sogo nyauk toha wensrae rasi mintige, hei lasmer ge kaha harar nue. Nus nege rasak sialik, kola ne wan fetma lama masage, tira samuruno matama erasi yak sialik ne. Desi ge bonyok tomo lutel tel geit, mak biatik kios hula sogo wasi gader mahareta ge, mak biohe. Matos, gyala gyos senwe, hula sogo wasi segye gimin tilasmer ge kaha harar gue, magyor irgede. Ode irmia mintinus Yerusalem harar gue smyumune, hula sogo biohe wasi irya sirde. Denja hula sogo myor fior irje sikre, ma irje sikre wait hula sowai. Denja hula sogwe gyur irja sikre suatare batoha matatare di. Ode irja sikre ralatare ana lemak sial marser di. Ode lemagi ga irmia matje, kalimat nyetke lemagi mindagun di. Ode lemagi ga masun muadan irje di, kali nuskek temne wasik telamamuna manetral matol de sikre mumune lemagi mindi. Ode irmia tak lulua gader mahareta desi get yanuk ma biohe. Miatus. Senwe ge gala nam nekre mumu maharar dui. Makte yo irmia tak lulua gader mahareta desi get yanuk ma ya dui biohe. Mgue siya tungu tanuk nekre. Kali tungu tanuk nekre mlai. Ode bisa ma irirer tohak. Kali anak diti. Makte yo tianuk maya huruk ma biohe. Senwege galate wasik kwaria heit lusogu hate taktige, makte idi. Yau nege alfa yau, ode yau nege omega yau. Buan geo, yau nek muna, ode yau nego siliagui. Denje sedisige biatu, desige moana galwer gek mata manet mormori fanalni namgeti ima yenbo delema siel namit namit. Lema desi desige yali alenge skwaro etusko katuge, kali leme ilato hayau, desige mo i desige ana yosia namera skuta nuk desi kremumu. Ode yaune ana guga hula sotwi, ode i desige ana guai. Keskede iria lema matohak mayanwe, ode iria malatohayanwe, kali ramtau tirsialikne, ode iria malaktela manetinam nyegunarene, ode iria matabohnu irgene, ode iria maola wanfetowa mwanya rahur irsialik koik kamyara laktela atyatarene, ode iria manalwait moho germa arabia tairi rene. Ode iria mauti adaro iri rewalta tarene. Ode iria magakme tareda gunde. Irje sikre mumune anagotuk sire itasige krala. Agie ode belerange gile hurtige. Wenne gene rabohe matmya tiakla rua giris. Yerusalem harar gue. Makte yo nyaso geita yosia nyaso deitwa kola ragu maktawa deit kibentui masun deit mano siliadwe sige. Nege miame yaitiau, ode tianuk maya mua biohe. Mamat batik susu amfet mala mamasa gyordom baganan negetiu. Giyawat desi ga hula sogo emeyan ge kbien maya huruk. Magyala mait bonyo. Nyaso manus liat desi ga yorwe huwaratat neit. Mati desi ga siusunus nyelnyelnyelnye mayaw. Nege nus Yerusalem hararwa hula sogo inauktoha wensreras kenei. Nus desi ga kbien ti hula sogo wasimade lafke. Orek nyel yolane hat permata gene. Maer saksialik. Ore golane hatwa yaspiskene mak nyel yola tata yalgi. Ore nus desige wa sirup kilan. Ode ata taksialik. Mak ke ole tanus des. Ore wa sisala halorge he anak resie naru. Ma nyaso manus liaitke he anak resie naru nege raja gati sahla hadis krei. Oder gesia Israel are wait klolana dehe anak resie narune, nege anitare ratsam-ratsam ti salah lor jesik resrare. Ma wasi salah adesik re ksiara esuk matanare, nege salah age na teluk siara timurge, ode na teluk siara haratke, ode ena teluk siara seriapke, ode na teluk siara trange. Ode rubianus desi ge wasi fanderen ge, nege wasi hatmuamu nage he anak resie naru. Ode ti hatmuamu nadesi kre, rgesia domba geanan ge wasi nyasode he anak resie naru desi kre, anitare ratsam-ratsam ti. Ode nyaso manus liait matu nagiorian we, giu magala lob liawan gun-gun ge, Mayal maliawanus deswa sirup kek naruge. Odega helnange, tiabala sahla halor jesik redagun. Odegi otnya so desige ilau rupya nus desige bonyo. Nen moteo he, nus desige kola kubuske. Kalilia rupya nus desige knaruge, odega helnange, odega tkanage desigo mais. Nege meterge yutke naruak sala ribunge atkuenat. Makte yo nyaso desige liau rup jes kamalange desigo lalua gue heannem. Ode lalua wa nyaso desige inalmai launus desige maiskola lalua wa gyala mo irge inalmai launamit-namit neragun. Ode rup nus desige rala hatwa yaspiske Maral maraga. Klala namma mintinus ke krala desige mumune, ral bliawan gun-gun gek miesan, maral maraga, ma bliawan desige knyel melai gola tata yalgi. Ode rup desige wasi fanderen ge, nege wasi hatmua munahe anak resie naru desikre, nege ral hat permata nare maral marayabi. Ma hatmamu nati fanderen desi geral toha hatwa yaspiske. Ode hat fanderen matoha mamu nage, nege hatwe naruge, nege ral toha hatwa nilamge. Ode hat fanderen matoha hatwe naruge, nege hat enatelgue, nege ral toha hat mirake. Ode hat fanderen matoha hatwe natelgue, Nege hatwe naatke, nege raltoha hat samrutke. Ode hat fanderen matoha hatwe naatke, nege hatwe nasimge, nege raltoha hat unamge. Ode hat fanderen matoha hatwe nasimge, nege hatwa nemge, nege raltoha hatwa sardiske. Ode hat fanderen matoha hatwa nemge, Nege hatwa itkue, nege raltoha hatwa ratna cempakage. Ode hatfanderen matoha hatwa itkue, nege hatwa walgue, nege raltoha hatwa berilge. Ode hatfanderen matoha hatwa walgue, nege hatwa sigue, nege raltoha hatwa krisolitke. Ode hat fanderen matoha hatwa sigue, nege hatwa hean ge, nege ralto hatwa kriso praske. Ode hatwan deren mato hatwa hean ge, nege hatwa hean akresi sasam ge, nege ralto hatwa lasuardi ge. Ode hatwan deren mano siliagwe, nege hatwa hean akresi enaruge, nege ralto hatwa kecubungge. Klala hohlolat maminti salah halor jehe anak resi enarude sikre, ratsam-ratsam nege ragatoa hiljeni sige sasam. Ma hohlolat ke sasam, desyo hiljeni sige sasam. Ode nus desige wasi salare, nege ralato habliawan gungun ge, mak nyel melai gola, tata yalgene. Ode lemagato sula sogwe se inenye lita sambayan tige, tinus lande sige kralage, kali hula sogwe, nege itia but mahare talan lahukke, yordom baganan ge, reluk hula sogwe se inenye lje, tinus lande sige kralage. Ode segwe yor hulge lemaramin mar de laf tinus desje, dem sarin ge kmye santibo, kali hula soko yordom bagayanan ge wait made laf kek je laf tide. Ode bang sanare mumunea nar lagut ti hula soko yordom bagayanan ge wait made laf des. Ode raja mamin tilas merge kahahar nwe, anaretia malolitare bainus des, mar leru hula soko yordom bagayanan ge. Ode sahlah halor jesi krewa si holo latare lemah rolate tadi. Kali lema giga sewa tidei. Ode bangsa narea naret wait malo lirreba inus des, mar leruo ralan hula sogwe tideis. Ode lema bisa maret ya nam maragia itba inus des ike kralagi. Ode lema bisa mairia magak meto, mala totat yat nekrer sugare inus des ike kralagi dagun. De cuma mo iria ragesiani tare tidom bagianan gewa sigitap murmyorifkene, remesanar sugare nus desige kralagebo.